Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar ayyuhal muslimun al hadirun al hadirat ikhwani fid din wa akhwati fillah bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan nikmat karunia dan pertolongan serta inayah Allah semata sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dalam menempuh perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan sesuatu yang harmonis yang mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan demikian pula kesinambungan ataupun juga keistiqomahan yang kita harapkan tidaklah akan bisa terlaksana dan terwujudkan melainkan semata-mata dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tentunya bagi kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepadanya dengan menjadikan nikmat yang ada ini dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan oleh Allah setelah menyebutkan nikmatnya kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam akan kemenangan yang diberikan di perang Badar Kubra, maka Allah tegaskan di akhir daripada ayat surat Ali Imran. Naam, di ayat yang ke-123. Maka Allah Ta'ala tegaskan, fattakullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah supaya kalian tergolong orang-orang yang bersyukur. Sehingga dengan demikian ditegaskan oleh para ulama yang namanya syukur nikmat adalah dengan menjadikan nikmat yang ada sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Apabila nikmat yang ada tidaklah bisa menjadikan orang tidak bertakwa kepada Allah, berarti belum melaksanakan hakikat syukur, hakikat perbuatan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, ikhwana fiddin wa akhwati fillah, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, betapa senangnya hati kita bisa duduk bersimpuh berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk sedikit mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keduanya merupakan petunjuk, yang keduanya merupakan sumber dasar hukum di dalam syariat ini. Dan di dalamnya terdapat bimbingan bagi mereka orang-orang yang mendambakan kebahagiaan, baik untuk diri, keluarga, anak turun ataupun juga masyarakatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan tentang Al-Quran di dalam surat At-Taubah atau di dalam surat Al-Isra, Allah Ta'ala tegaskan di ayat yang ke-9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina bi anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan terhadap segala sesuatu yang paling lurus, yang benar. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang yang mereka memberitakan melakukan amalan saleh, annalahum ajran kabira, mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Di dalam ayat ini Allah menegaskan tentang keberadaan kitabnya Al-Quran adalah petunjuk yang menunjukkan jalan yang paling lurus dan paling membawa maslahat. Seandainya di sana ada sebuah literatur ataupun konsep kehidupan, maka tidaklah ada yang lebih baik daripada konsep yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Seandainya di sana ada pemikiran-pemikiran ataupun juga rancangan-rancangan dan juga barakallahu fikum tujuan-tujuan yang kelihatannya baik dan bagus, tidaklah ada yang lebih baik melainkan rancangan dan tujuan yang diarahkan oleh Al-Quran. Sehingga Allah tegaskan, inna hadzal Quran, Al-Quran ini, sungguh Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberitahukan gembira kepada orang-orang yang beriman. Khusus bagi orang-orang yang beriman, yang Allah lebih khususkan lagi siapa mereka, alladzina ya'maluna shalihat, yaitu mereka orang-orang yang beriman yang mau beramal soleh. Apakah amalan soleh tersebut? Diterangkan oleh para ulama, yang namanya amal soleh adalah amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan juga sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan yang dibangun di atas keikhlasan, bersih dari perbuatan syirik dan penyimpangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersih dari penyimpangan meniru selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya hal tersebut tidaklah bisa diketahui barakallahu fikum melainkan dengan mempelajari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang mendapatkan berita gembira dan yang akan bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran, mereka adalah alladzina ya'maluna shalihat, orang-orang yang mau beramal soleh. Naam, diberitakan gembira, anna lahum ajaran kabira, mereka mendapatkan pahala yang besar. Inilah puncak bagi orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema kita kali ini di dalam pembahasan yang ringkas, kita beristianah kepada Allah, meminta pertolongan kepadanya, untuk bisa membuka hati kita dan mata hati kita serta menjadikannya sebagai wadah ilmu yang bermanfaat yang akhirnya nanti akan membuahkan amalan yang soleh. Kita mengambil topik kali ini dengan topik wacana sebab-sebab orang menyimpang. Di dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan hakikat tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tujuan Allah menciptakan manusia supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ibadah yang paling tinggi dan paling pokok adalah bertauhid mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir, kullu ma jaa fil qur'ani lafdzul ibadah fal muradu bihi tauhid. Kata beliau, segala lafaz kata yang datang di dalam Al-Quran dengan lafaz ibadah, maka yang dimaui adalah tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang dia ibadahi. Menjadikan Allah satu-satunya yang dia ibadahi. Ini merupakan tujuan pokok diciptakannya manusia. Dan itu pun menjadi konsep hidup seorang muslim adalah untuk ibadah kepada Allah. Di mana Syekhul Islam menerangkan yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah. Ibadah adalah merupakan suatu nama yang mencakup seluruh ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang lahir maupun yang batin. Ibadah merupakan suatu nama yang mencakup ucapan dan perbuatan baik yang lahir maupun yang batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsep hidup seorang muslim adalah selalu mengacu terhadap hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik tatkala dia melakukan ibadah yang dikatakan ibadah yang sifatnya mahdhah, betul-betul hubungan dia dengan Allah semata, solatnya, puasanya, hajinya, maka selalu mencari bagaimana atau cara apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Ataupun pula kehidupan yang terkait dengan dirinya sendiri, tentang akhlak kepribadian, bagaimana sikap diri kita ketika menghadapi berbagai situasi dan sebagainya, akan mencari apa dan bagaimanakah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ataupun juga tatkala mereka bermuamalah dengan sesama makhluk yang disebut di sana hubungan muamalah, maka dia pun apakah itu terkait dengan manusia, bagaimana hubungan bisnis, bagaimana hubungan bertetangga, bagaimana hubungan berkeluarga, maka mencari apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Inilah konsep kehidupan seorang muslim. Kembali kepada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Sehingga seorang muslim konsepnya demikian. Maka diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana beliau nyatakan di dalam Qasidah Nuniyah Beliau menyatakan, wa ibadatur rahmanu ghayatu hubbihi ma dhulli 'abidihi huma qutbani. Kata beliau, dan yang namanya ibadah kepada Allah Ar-Rahman, ghayatu hubbihi, adalah bentuk puncak kecintaan kepada Allah. Ma dhulli 'abidihi, dengan ketundukan dan perendahan hati orang yang beribadah, huma qutbani, maka keduanya merupakan poros daripada ibadah. Sehingga menjadi konsep pula bagi seorang muslim adalah dikala dia melakukan segala perbuatan dan ucapan yang berusaha semua itu dicintai dan diridhai Allah, adalah semuanya dilakukan dengan dasar kecintaan kepada Allah dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi konsep kehidupannya. Sehingga seorang muslim dikala melakukan suatu amalan perbuatan, maka dia akan melihat dua sisi pandangan. Pandangan yang pertama, pendorong dari hatinya, apakah dia melakukan karena ikhlas, tunduk, serta cinta kepada Allah, atau karena tujuan yang lainnya. Kalau didapatkan hal yang demikian, walhamdulillah. Kalau ternyata belum, maka berusaha sekuat tenaga untuk bisa menguasai hati nuraninya, senantiasa terarah kepada apa yang Allah ridhoi. Pandangan yang kedua, dia akan memandang kepada bentuk daripada perbuatan ataupun ucapan yang akan dia lakukan. Apakah ini sesuai dengan hal yang Allah cintai atau tidak? Kalau Allah cinta dan ridha, maka dia akan lakukan. Kalau Allah tidak ridha, walaupun hati ini mencintainya, maka dia akan berusaha untuk mengikutinya, walaupun hati kita berat. Kenapa demikian? Barakallahu fikum, dikarenakan yang namanya jiwa manusia itu mesti dan mesti akan mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada penyelisian. Sebab Allah telah menetapkan di dalam surat Yusuf, Allah tegaskan di sana, fa innan nafsa la ammaratun bisu, maka sesungguhnya yang namanya jiwa manusia adalah senantiasa mesti akan memerintahkan kepada sesuatu yang jelek. Oleh karena itu, seorang muslim, dia di dalam konsep kehidupannya adalah melihat dua sisi. Sisi pertama, dia melakukannya, yang kata Ibnul Qayyim, ibadatur rahman ghayatu hubbihi ma dhulli 'abidihi huma qutbani. Kata beliau, beribadah kepada Allah merupakan bentuk puncak kecintaan kepada Allah, bersamaan dengan ketundukan dan perendahan diri hati orang yang melakukan ibadah tersebut, keduanya merupakan poros daripada ibadah. Dia lihat, saya mau melakukan demikian ikhlas, betul-betul mencari keridhaan Allah, atau karena yang lainnya. Kalau didapatkan ikhlas, walhamdulillah. Kalau belum, berusaha. Jangan terus menunggu keikhlasan itu muncul, karena ini adalah sesuatu yang sangat berat. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, ma 'allajtu syai'an ashaddu min niyyati li'annal qalba yataqallab. Maknanya demikian. Beliau mengatakan, tidaklah aku merasakan sesuatu yang paling susah untuk aku obati, kecuali melainkan tatkala aku mengobati niatku. Karena yang namanya hati berbolak-balik, kadang ikhlas, kadang tidak. Namun senantiasa berusaha. Sehingga Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah menegaskan, tarkul amali li ajlin nasi riya wal amalu lin nas min ajlin nasi atau wal amalu li ajlin nasi syirkun. Kata beliau, seorang meninggalkan amalan karena khawatir dilihat oleh manusia, dia telah terjatuh kepada riya, penyakit riya. Maknanya berarti kalau engkau beramal kepengin betul-betul senantiasa dilihat oleh orang ikhlasnya. Artinya demikian. Sehingga kata beliau, tarkul amal min ajlin nas, meninggalkan amalan karena takut dilihat dipuji oleh manusia, riya, dia telah jatuh kepada perbuatan riya. Naam, wal amalu li ajlin nas, dan amalan dalam rangka mencari keriduan manusia, syirkun, telah menyimpangkan ibadah kepada selain Allah. Fal ikhlasu, maka yang namanya ikhlas, ayyaslamak ayyusal ayyuslimakallah, Allah menyelamatkanmu dari dua penyakit ini. Naam, itulah yang namanya ikhlas. Kita berusaha ketika muncul keinginan-keinginan selain Allah, kita kembalikan. Jangan sampai menunggu-nunggu, nanti saya belum ikhlas. Namun selagi kesempatan ada, lakukan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah konsep kehidupan. Sehingga dikala yang namanya ibadah itu merupakan konsep kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam Al-Quran perintah yang pertama kali adalah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka mushaf, akan kita dapatkan perintah pertama kali di dalam Al-Quran adalah perintah supaya ibadah. Sebagaimana hal tersebut Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, bukan orang-orang yang beriman saja, wahai sekalian manusia, kata mufassirin, lafdhun nas yashmalul insa wal jinna, lafat nas mencakup manusia dengan jin seluruhnya. Yang apakah itu yang berjenis Arab atau selain Arab? Apakah itu yang laki-laki maupun wanita? Apakah itu yang tua ataupun yang muda? Baik itu yang sudah menjadi orang Islam ataupun masih kafir, selama masih ada padanya sifat ins, jin atau manusia. Maka di sana, nam ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, o'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perintah pertama. Yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, inilah perintah yang pertama di dalam Al-Quran. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan yang pertama kali diperintahkan di dalam Al-Quran adalah supaya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah konsep dan inilah kunci kemenangan, serta ini pula kunci kebahagiaan. Nah, kunci kebahagiaan yang akan diraih di dunia maupun di akhirat. Dan semua itu yang bisa melaksanakan, yang bisa menerima, yang bisa mewujudkannya setelah taufik dan pertolongan dari Allah hanyalah orang-orang yang beriman, yang mau beramal soleh. Yang mau beramal soleh. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya hampir mayoritas dari muslimin mereka menyadari tentang konsep ini. Namun ternyata didapatkan dikala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah. Diterangkan oleh ahlul lughah, ahli bahasa, annal lam fi qawlihi liya'budun, bahwasanya huruf lam pada ucapan firman Allah liya'budun, al-ghaiyah, adalah ini sebagai tujuan, bukanlah sebagai keputusan yang menjadikan semuanya mesti beribadah. Maknanya akan ada yang orang yang beribadah, akan ada orang yang tidak beribadah. Yang semua itu Allah takdirkan dengan hikmahnya yang balighah, yang tandas, dalam rangka untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan nyata, nah, siapa di antara hamba-hamba Allah yang jujur dan yang tidak di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nah, di sana Allah takdirkan sebagaimana tegaskan di dalam surat Al-Furqan. Allah tegaskan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain sebagai ujian, apakah kalian akan bersabar menjalani konsep ibadah tersebut atau tidak. Allah jadikan mereka orang-orang kafir yang tidak beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Mereka ngakunya beribadah, ya, ngakunya beribadah, namun dengan sesuatu yang tidak Allah ridhoi, sehingga hakikatnya bukanlah ibadah. Bukanlah ibadah. Mereka Allah lebihkan dalam bab rezeki, Allah lebihkan dalam bab pengetahuan teknologi, Allah lebihkan di dalam bab duniawi, Allah lebihkan ujian. Didapatkan mereka para rasul ataupun orang-orang yang mengikuti rasul, mereka ada atau bukan sedikit di antara mereka orang yang miskin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri manusia terbaik dan paling bertakwa kepada Allah. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, "Ma na'kulu illal aswadan." Pernah kami tidak mendapatkan makanan apapun illal aswadan, kecuali dua yang hitam. At-tamru wal ma, kurma dengan air saja. Berarti kehidupannya seperti ini. Namun tidak menjadikan mereka meninggalkan konsep ibadah yang benar. Nah, inilah suri tauladan kita. Namun didapatkan manusia dengan adanya ujian-ujian tersebut, kadangkala mereka berpaling. Berpaling dari konsep ibadah yang Rasulullah, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tujuan penciptaan mereka, dan yang menjadi konsep pula, menjadi konsep dakwahnya para rasul. Diutus oleh Allah mereka untuk mengembalikan manusia kepada fitrah mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, yaitu konsep ibadah. Konsep ibadah. Yang tidak ada perubahan dalam konsep tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang tersebut, naam, bayi tersebut menjadi Majusi, Yahudi, Nasrani ataupun juga Majusi, keluar dari konsep ibadah. 6. Sehingga diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kata beliau, "Falau khulliyal abdu wa fitratuhu lattajaha ila tauhid wa qabila da'wat ar-rusul." Seandainya 6. seorang hamba dibiarkan bersama fitrahnya, tidak dimasuki, tidak dipengaruhi, tidak dicampuri dengan kotoran-kotoran pemikiran, maka tentunya, kata beliau, maka lattajaha ila tauhidi wa qabila da'wat ar-rusul, tentu akan senantiasa bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan senantiasa mau menerima dakwahnya para rasul. Dakwahnya para rasul. Kenapa demikian? Dikarenakan dakwah para rasul adalah konsepnya adalah menyeru manusia untuk kembali kepada ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Naam An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang tugasnya adalah an i'budullaha, menyeru mereka supaya kembali beribadah kepada Allah semata, wajtanibut taghut, dan meninggalkan segala sesembahan atau sesuatu yang diagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini demikian. Allah jadikan misi, tugas serta konsep diutusnya para rasul adalah mengembalikan manusia kepada fitrah mereka, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Maka dengan konsep itulah Allah mengutus para rasul, mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Sehingga dakwah tauhid ini adalah dakwah yang sesuai dengan hati nurani manusia, yang sesuai dengan sanubari mereka, dan mesti diterima oleh manusia secara fitrahnya. Betapa banyak orang yang mereka mendengar dakwah sunnah, hatinya teriris dan tersadar menyatakan memang itu yang benar. Memang itu yang benar. Kita belum sampai tapinya ya, tapinya nanti. Ya. Memang itu yang benar. Siapapun mereka menyatakan mendengar dakwah Rasul, memang itu yang benar. Sampai pun Fir'aun yang dilaknati oleh Allah, demikian. Allah tetapkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ketiga, surat Al-An'aml ayat yang ke-13. Allah firmankan tentang Fir'aun, "Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum." Dia menentang dakwahnya Musa dan Harun. Namun wastaiqonatha anfusuhum, hati nurani mereka sesungguhnya meyakini memang itu yang benar. Fir'aun yang punya kekuasaan menolak, meyakini itu yang benar. Jadi kenapa demikian? Karena dakwah para rasul sesuai dengan fitrah. Sehingga itu pun yang menjadi konsep dakwah ahli sunnati wal jamaah. Berusaha mengembalikan dan mengingatkan manusia untuk kembali kepada fitrah mereka, beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya dan mengikuti jalannya para rasul. Namun sekarang kenapa banyak yang menyimpang? Banyak yang menyimpang. Yang Allah tetapkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, kita lanjutkan ayatnya. Di mana Rasulullah SAW diutus untuk mendakwai manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Faminhum man hada wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. maka di antara manusia ada orang yang bisa mendapatkan hidayah jadi ikut dakwahnya para rasul. Dan di antara mereka ada yang haqqat alaihimud dalalah, sesat, ditetapkan atas menjadi orang yang sesat. Sudah sunnatullah. Ada yang menerima, ada yang tidak. Sehingga kata Allah, fasiru fil ardi famduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah engkau di muka bumi ini dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan dakwah para rasul. Nah, maka di ayat ini kita di dalam menjalani kehidupan menuju kepada Allah dengan konsep ibadah ini untuk senantiasa istiqomah di atasnya dan jangan bersedih dengan apa yang kita ada di atasnya. Adapun mereka yang menyimpang, tidak menerima, Allah telah ingatkan kepada fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin, lihatlah akibat perjalanan yang mereka lakukan dengan sebab mendustakan. Tidak sedikit kita mendapatkan orang yang menentang dakwah dari awalnya, ternyata hidupnya terlunta-lunta walaupun bergelimang harta. Tidak sedikit orang yang menentang dakwah, keluarganya kacau balau. Nah, demikian pula orang yang tidak istiqomah. Kita dapatkan orang yang tadinya masya Allah mustaqim, komitmen dengan mengikuti konsep ibadah, mengikuti dakwah para rasul. Tiba-tiba di tengah perjalanan menyimpang, kita lihat akhir apa hidupnya. Wabalan, sia-sia. Dunia dapat tidak, akhirat juga tidak mengikuti jalannya rasul lagi. Nasallahu salam wal afiyah. Yang dulu teman-temannya masya Allah orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang bagus, akhirnya berteman dengan orang-orang yang tidak jelas. Ini demikian. Nasallahu salam wal afiyah. Kita diperintahkan untuk juga memperhatikan yang seperti ini dalam rangka untuk mengingatkan diri-diri kita. Sehingga yang menjadi komitmen kita sekarang ini bukanlah membicarakan siapa yang menyimpang, siapa yang sesat. Namun kenapa mereka bisa menyimpang? Kenapa mereka bisa berpaling dari konsep ibadah tersebut? Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah di dalam kitab Aqidatit Tauhid di halaman yang ke-14 sampai dengan 16. Beliau membawakan di sana beberapa hal yang bisa menyimpangkan, sebab menyimpangkan dari akidah yang sahihah. Ideologi yang benar tadi, konsep hidup untuk ibadah. Maka diterangkan oleh beliau, walinhirafu 'anil aqidati sahihah lahu asbabun tajibu ma'rifatuha. Maka berpaling dari akidah yang benar, meyakini konsep ibadah tadi, mengesakan Allah serta mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, penyimpangan dari situ lahu asbab, memiliki sebab-sebab, yajibu ma'rifatuha, yang wajib untuk diketahui. Wajib untuk diketahui. Naam. Kenapa kok wajib mengetahui? Sebagaimana diterangkan oleh kila ya, oleh orang Arab, la ta'jab biman naja kaifa naja wala la ta'jab biman halaka kaifa halak walakin ajab biman naja kaifa naja. Jangan engkau merasa heran terhadap orang yang menyimpang, kenapa mereka bisa menyimpang, akan tetapi kagumlah kepada orang yang selamat hingga akhirnya dia bisa istiqomah di atas ibadah sampai dengan meninggal. Bagaimana mereka bisa selamat? Nah, ini. Jangan heran kenapa. Karena sebab-sebabnya jelas lagi nyata. Namun kalau kita tidak mengetahui, ya tidak tahu. Sehingga heran. Kenapa ya? Orang itu kok dulu, masya Allah, saya lihat orangnya mustaqim, Islamnya bagus, Sholatnya masya Allah paling awal. Nah, akhlaknya masya Allah paling bagus. Tapi kok tiba-tiba menyimpang, kenapa ya? Karena tidak belajar jadi tidak tahu. Nah, namun heranlah kepada orang yang dia itu bisa selamat. Bagaimana bisa selamat ya? Kenapa heran? Anda pikirkan. Dinukilkan oleh nama Imamul Barbahari rahimahullah dalam Syarhus Sunnah. Perkataan Yunus ibn Ubaid rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, sungguh sangat mengherankan. Ajaban. Liman tamassaka bis sunnah. Sungguh sangat mengherankan bagi orang yang berpegang kepada sunnah Nabi. Konsep ibadah. Mengherankan. Kenapa? Sekarang kita berpegang kepada sunnah Nabi, ghuroba. Asing loh. Ya. Asing. Jenengan memelihara jenggot, asing. Jenengan memelihara apa namanya agama ini dengan baik, asing. Membelajarkan anak tanpa tujuan yang jelas, maksud mereka ini nanti literaturnya kemana? Ke kuliah fakultas ekonomi, matematika atau apa? Asing bagi mereka. Ya, asing yang seperti ini. Loh kok gak jelas? Jawabannya gampang. Loh memangnya kalau mereka yang semua lulusan SMA itu apa masuk fakultas? Tidak. Kan jawabannya gitu, tidak. Berarti mereka juga tidak jelas. Kenapa kok dikatakan kami enggak jelas? Nah, adapun kami jelas. Literaturnya apa? Yaitu literaturnya adalah supaya menjadikan manusia tetap kokoh di atas konsep ibadah. Nah, coba lihat mereka yang belajar. Mereka walaupun telah meraih sarjana, yang mungkin kata mereka sarjana agama, namun ternyata sholat aja enggak. Bukan sedikit ya. Ini maksudnya saya berbicara umum, bukan muayyan. Berbicara umum, bukan muayyan. Ya. Ternyata mereka sebagainya sholat saja enggak. Ya ini demikian. Sehingga kadangkala akhirnya dipelintir-pelintirkan sama orang. Sarjana agama titelnya itu SAG. Dipelintirkan sarjana agak gimana ya. Nah jadi seperti itu mereka. Lo sudah tahu Islam itu ada sholat dan sebagainya, kok gak sholat? Nah itu. Nah ini demikian. Berarti konsep kita lebih jelas. Mengacu kepada generasi Quran. Yang mereka memegang teguh dengan Al-Quran, jelas konsepnya. Nah, mau belajar mereka sampai dengan tingkatan sekedar usia 16 tahun, sudah tahu konsep hidup, jelas, bermanfaat bagi mereka. Sampai seterusnya mereka dewasa bahkan tua sekalipun, jelas. Lihatlah para ulama, jelas. Inilah, nah, di sini. Karena itu, kenapa mereka menyimpang? Wajib kita mengetahui sebab-sebabnya. Nah, di sini beliau menyebutkan ada beberapa sebab, kita menyebutkan 4 di antaranya. Yang pertama, sebabnya kenapa mereka bisa menyimpang? Wa min ahammiha, dan yang paling pentingnya, wahid al-jahlu bil aqidati sahihah, yaitu mereka bodoh tentang akidah yang sahih. Akidah yang sahih. Apa sih literatur hidup kita? Konsep hidup kita itu untuk apa? Mereka tidak mengenal. Yang namanya hidup, dulu saya belajar. Ada pelajaran BP, bimbingan penyuluhan. Ditanya, hidup itu untuk apa? Yang jawab macam-macam. Akhirnya kesimpulannya diajari sama guru, hidup itu untuk menyelesaikan masalah. Sesuai akal tidak Pak? Iya ya, namanya orang hidup mesti ada masalah. Hidup itu untuk menyelesaikan masalah. Makanya orang hidup orang yang cari masalah. Iya. Karena menyelesaikan masalah. Nah sehingga mereka apa? Ya carinya masalah. supaya ngikuti Rasul, cari yang lain, cari masalah. Karena itulah mereka tidak mengenal tujuan hidup, hakikat akidah yang benar. Kalau mereka mengenal apa hakikat akidah yang benar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah diciptakan kecuali untuk ibadah, melakukan sesuatu yang dicintai Allah. Kita akan mencari. Kalau mau berdagang, boleh enggak? Halal. Loh, tapi ini katanya haram, berarti itu yang enggak diridai Allah. Bagaimana ketika haram? Oh, ternyata ada unsur ribanya. Kok bisa unsur riba? Belajar. Dia belajar mencari. Berusaha berdagang dengan halal. Nah, inilah jelas jadi konsepnya. Nah, inilah mereka tidak mengetahui akidah yang sahihah. Sebagai contoh, orang yang dia mengetahui akidah yang sahihah, tujuan hidup untuk apa tadi? Konsep hidup untuk ibadah. Apa ibadah? Untuk melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Sebagai contoh, dalam hubungan muamalah, berdagang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan berdagang emas dengan emas itu ada aturannya. Kalau dilakukan dengan cara dia itu tasawi wa taqabut, sama nam timbangan dan juga kontan saling menerima, maka ini sah. Saya mau nukar emas anting-anting, beratnya 1 gram tak tukar dengan cincin 1 gram. Ya, sama kan 1 gram, timbangannya sama. Saling menerima kontan, sah timbangannya. Ini sah, ya. Kalau orang yang, kalau Rasulullah mengatakan, namun kalau hilang salah satu dari keduanya, dia kontan, namun berbeda. Nilainya sama enggak harga anting-anting 1 gram dengan cincin 1 gram? Harganya sama enggak? Tentunya berbeda. Tentunya berbeda. Nah, mereka mengatakan, lah ya rugi. Nah itu ya. Kalau begitu rugi Pak Ustadz. Anting-anting itu lebih mahal daripada cincin. Coba lihat apa namanya, motifnya dan sebagainya, bentuknya. Ini bisa lebih mahal. Nah itu. Masa saya enggak, kalau caranya begitu semua toko emas tutup bangkrut, ya. Enggak ada lagi yang mau buka toko emas, kata mereka demikian. Kalau begitu ya sudah ditukar. Namun dengan ada tambahan, uangnya jujul ataupun nambah. Maka ini riba. Ini riba. Nah, ini riba. Orang yang akidahnya benar, dia akan mencari. Loh, kalau begitu syariat Islam ini dolim, ya? Karena seperti itu semua pedagang emas akan bangkrut. Tidak dolim Pak. Kalau Anda belajar akan tahu bagaimana cara yang Allah ridhoi. Bagaimana? Anda datang membawa cincin, kepengin anting-anting emas. Cincin emas main anting-anting yang emas, yang beratnya sama 1 gram. Caranya, juallah dulu cincin Anda, dijual kepada penjual toko tadi. Saya jual cincin saya emas 1 gram ini. Berapa harganya? Taruhlah 500 ribu. Diterima uangnya sudah. 500 ribu. Sekarang saya mau beli anting-anting yang motifnya ini. 1 gram harganya berapa? Harganya, oh ini asli ini. Harganya ini 575 ribu. Ya sudah, tambah lagi 575 ribu. Ini sah dan diridhoi oleh syariat, ya. Orang yang ingin cari masalah, ah kesuwen Pak Ustaz, intinya kan sama dapat emas, sudah gini aja sudah kita tukar tambah 75, dapat emas enggak? Dapat. Diridhoi enggak? Riba. Riba, sehingga mereka menyimpang karena tidak tahu pertama hakikat akidah yang sahih. Nah, inilah sebabnya. Difahami? Satu contoh. Sehingga di sini mereka yang pertama sebabnya karena al-jahlu bil aqidati sahihah, mereka bodoh tentang akidah yang sahihah. Dan itu satu contoh masuk kepada seluruh aspek kehidupan. Di dalam belajar juga demikian. Apa ini? Allah ridho atau tidak? Ya, tapi kalau kita tidak belajar seperti ini, enggak belajar ilmu filsafat, nanti kita ketinggalan lah. Bagaimana kita akan bisa berucap dengan kata-kata yang manis? Bagaimana kita akan menjadi berbobot ucapannya kalau tidak pernah membawakan ucapan-ucapan filsafat? Nah, ini demikian. Loh, bukan masalah yang seperti itu, ya. Bukan masalahnya perkara yang berbobot atau tidak berbobot, perkaranya Allah ridho atau tidak. Nah, ini demikian. Demikian pula dalam hal yang lainnya. Kenapa kok mereka bisa tidak tahu? Maka di sini yang sebab pertama, al-jahlu bil aqidatis sahihah. Bisababil iradi an ta'allumiha wa ta'limiha aw qillatil ihtimami wal inayati biha. Ini sebab yang pertama, mereka bodoh dari akidah yang benar. Yang kebodohan tersebut disebabkan karena tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Atau mereka itu tidak mau mengajarkannya. Sudah tahu, tidak mau mengajarkannya. Sudah diraih ilmu agama. Karena sudah ada di pundak, dipegang sebagai gelarnya. Namun tidak mau mengajarkannya, akhirnya lupa. Ketika dia menyimpang, tidak diingatkan oleh diri sendiri. Atau orang tersebut belajar, namun adamul adlikillatil inayati biha. Karena orang tersebut sedikit perhatian terhadap ilmu agama. Sing penting ngaji. Ngajinya apa? Ngajinya ngaji ping. Ya. Bukan ping, itu artinya bola bali, bukan ya. Namun ping, ngajinya sekedar mengandalkan telinga kuping saja. Hanya demikian, sudahlah. Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kanan, keluar kiri. Nah, salah salam al-afiyah. Sehingga tadi, ketika diarahkan kepada yang lebih baik, akan menolak. Prinsipnya mereka ahlul filsafat, hidup untuk menyelesaikan masalah. Sehingga cari masalah terus. Nah, ini. Cari masalah terus. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Naam. Sebagaimana hal tersebut telah dinaskan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyatakan, innama tungqadu ural Islam urwatan-urwatan idza nasyafil Islam man la ya'rifil jahiliyah. Akan terurai ikatan tali-tali Islam. Naam. Untaian tali Islam akan terurai seutas demi seutas. Kalau tumbuh di dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal hakikat agama jahiliyah. Agama jahiliyah. Yang mereka tidak mengenal hakikat ibadah. Mereka ibadah orang jahiliyah namun tidak mengenal. Sehingga tadi akhirnya menyimpang dari jalannya Rasul. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua. Diterangkan beliau. Rahimahullahu ta'ala. Taqlidul a'ma. Yaitu taklidul a'ma, taklid buta. Taklid buta. Apa maknanya taklid? Taklid diterangkan oleh para ulama, taklid huwa ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Itulah yang namanya taklidul a'ma. Ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti sesuatu yang bukan hujjah. Al-Quran bukan, Rasul bukan, Sunnah bukan, ini hujjah. Para sahabat juga bukan, sudah tidak diikuti. Bi ghairi hujjah, tanpa hujjah. Tanpa hujjah. Tidak ada hujjah dasar dalilnya. Maka itulah yang namanya taklidul a'ma. Kalau Anda mengaji, diarahkan oleh Ustaz, ini seperti ini, dasarnya dalilnya ini. Perkataan para sahabat diarahkan dengan pemahaman yang benar tanpa adanya manipulasi. Maka berarti kita bukan mengikuti ustaz tersebut, mengikuti dalil. Kalau kita jujur, berarti kalau begitu seandainya ustaz saya enggak pas dengan ini, maka ya ikuti yang dalilnya. Nah, tinggalkan ustaznya. Maknanya artinya ketika kita mengetahui ternyata ustadznya berpegang dengan yang salah sehingga menyimpang, ya sudah kita ikuti yang benar dari yang ada. Menyelamatkan diri, menjauh dari dirinya supaya selamat. Kenapa? Karena khawatir lama-lama terjatuh kepada taklidul a'ma. Nam, inilah dengan bentuk bi'akhdhi aqwalin nasi fil aqidati min ghairi ma'rifati daliliha. Dengan cara orang tersebut mengambil akidah dari nam manusia dengan ucapan, yaitu bi'akhdhi aqwalin nas, dengan mengambil ucapan-ucapan manusia dalam perkara akidah tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Nah ini demikian. Ini bisa menjadikan orang menyimpang. Ini kan kata Ustadz Fulan seperti ini, kata Ustadz Alan seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak dikembalikan kepada dalilnya. Kalau dia jujur, absyir, mari kita lihat sesuai dengan dalil atau tidak. Ternyata tidak sesuai. Ambil yang sesuai dengan dalil, ikuti inilah. Nah, ini harus demikian. Nah itu sehingga menyimpang akhirnya jauh karena tadi. Ini barakallahu fikum. Ini kama huwal waqi' fil firaqil mukhalifah. Sebagaimana itu na'am. Na'am yaitu yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang. Yaitu mereka mengambil ucapan-ucapan manusia tanpa mengetahui dalil-dalilnya dan tanpa mengetahui ma'rifati madda sihatiha. Ucapannya sahih atau tidak. Sebagai contoh, dahulu saya masih ingat dikala Al-Ustadz Luqman Ba'abdu ini membantah Imam Samudra dengan buku beliau Mereka Adalah Teroris. Di antara ba'ith motivator beliau menulis buku ini dikarenakan Imam Samudra yang jelas akidahnya menyimpang ini dikala menulis kami adalah orang yang apa jihad atau apa ya, karena kita enggak mengkonsumsi jadi enggak tahu judulnya dengan pasti. Al-muhim demikian, di dalam perbuatannya menukilkan dalil-dalil, menukilkan sunnah hadis-hadis dan juga perkataan para ulama, terlebih khusus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga orang yang bodoh terkesan, bagi orang yang bodoh terkesan Imam Samudra didukung oleh para ulama ahli sunnah dengan perbuatannya. Nah, sehingga akhirnya terdoronglah Ustaz Luqman kembali kepada kitab asli fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ternyata didapatkan dalam fatwa-fatwa beliau adanya manipulasi yang dilakukan oleh Imam Samudra. Di mana menjadi ciri dan juga metodologi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai wacana, kalau beliau mau memaparkan satu masalah itu, beliau membawakan secara objektif. Yang berpendapat seperti ini dibawakan dalil-dalilnya. Kalau kita berhenti di sini, seolah-olah kita akan mengatakan Syekhul Islam mendukung pendapat ini, maka beliau akan mendapatkan pendapat yang lainnya. Kalau kita berhenti di pendapat kedua, kita akan mengatakan Syekhul Islam pada pendapat yang kedua. Difahami insya Allah ya, sebagai gambaran. Barulah nanti di akhir pembahasan beliau akan mentahkik inilah yang benar adalah seperti ini. Adapun Imam Samudra ketika itu mengadakan manipulasi, dinukil, seret, selesai. Sehingga bagaimana antum kalau antum yang membaca akan mengatakan Syekhul Islam juga demikian. Ya. Ini demikian. Sampai kemarin. Ini pengalaman kemarin. Kita bertemu dengan salah seorang yakni sebagai wacana. Ketika itu murojaah bertanya kepada ana tentang Rada'atul Kabir. Bagaimana hukum seorang wanita menyusui yang sudah gede akhirnya supaya jadi mahramnya, ini bagaimana? Ya kita katakan itu khos bi Salim bi Abi Hudzaifah. Terjadi khilaf di antara para ulama. Perselisihan di antara ulama, ada yang mengatakan membolehkan sehingga jadi mahram, ada yang tidak. Namun yang rajih karena adanya asar Salim maula Abi Hudzaifah. Adapun yang rajih yang benar adalah tidak sah yang demikian. Tidak sah. Karena sahnya pesusuan menjadi mahram dua syarat. Kalau belum disapih dan dia lima kali susuan minimal. Dua syarat ini. Siapa yang berpendapat antaranya ulama sekarang? Saya katakan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Terus enggak, saya baca Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti, beliau mendukung pendapatnya, membantah pendapatnya jumhur ulama yang menyatakan tidak sah. Anak tanya balik, sudah selesai bacanya belum? Belum, masih di tengah perjalanan. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu, sudah ambil kitabnya bareng. Selesai, kata Syekh Utsaimin, yang maknanya dan yang rajih yang benar dalam perkara ini adalah tidak sahnya, tidak sah menyusui kalau sudah gede, tidak akan menjadi mahram. Nah, paham di sini ya? Sehingga di sini kita perlu jeli maknanya, memahamkan taklidul a'ma. Seorang yang dikatakan taklidul a'ma bentuknya dengan cara mengambil ucapan-ucapan manusia, ya, tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui dalilnya. Dia membawa dalil atau dia tidak mengetahui madasihatiha, tentang kadar kesohihan dalil yang dia bawa. Nah, oleh karena itu merupakan prinsip salafuna soleh. Mereka selalu mengatakan sebagaimana yang diterangkan Ibnu Sirin, as-sanadu 'inda minad-din. Dari mana ya? Sanad, urutan pengambilan ilmu, ini termasuk bagian dari agama. Maka lihat dari siapa engkau mengambil agamamu. Nah, di sini artinya demikian, tidak sembarangan. Dan ini dipraktikkan langsung oleh Imam Malik. Beliau menyatakan wajadtu sab'ina rajulan indal asatin qol alladina qala rasul qala Allah qala rasul qala fulan. Aku mendapatkan 70 orang yang mereka mengajarkan di Masjid Nabawi di zaman Imam Malik, yang selalu membawakan ayat Allah, hadis Nabi, perkataan para sahabat. Masya Allah, dalil kalau gitu. Namun kata beliau, walam na'khud minhum ahada, kami tidaklah mengambil ilmu dari seorang pun, karena mungkin ada sesuatu padanya. Hatta ja'ana Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, kata beliau, sehingga datang Imam az-Zuhri yang jelas kekokohan agama dan hafalan serta keistiqomahannya. Fayusdahamu ala babih, akhirnya manusia berbondong-bondong berebutan belajar kepada Imam az-Zuhri. Ini salaf yang kedua. Sehingga coba, kalau kita yang penting asal comot, yang penting kan ada dalil, akhirnya menyimpang. Nah, sebab kedua menyimpang karena orang tersebut taklidul a'ma. Makna taklidul a'ma, orang tersebut mengikuti manusia tanpa mengetahui dalil atau tanpa mengetahui kadar kebenaran dalil yang dia bawa. Nah, kalau begitu terdorong untuk kita belajar. Nah, sebab yang ketiga adalah atada al-ghaflatu anit antadaburi ayatillahil kauniyah wa ayatillahil qur'aniyah wal inbihar bimu'attayatil hadiratil madiyah. Mereka, sebab ketiga, ini penting, ghaflah, hatinya lalai dari memperhatikan ayat-ayat Allah kauniyah, kejadian alam. Ada kejadian alam, apa yang terjadi di sana? Wah, alhamdulillah saya selamat. Enggak. Apa? Di Jemblung itu namanya apa? Banjar. Yang penting saya selamat, bukan itu. Ketika kita menengok ke sana, la ilaha illallah, ternyata kerusakan banyak. Yang diceritakan, dinukilkan kepada kita, di situ yang namanya kemaksiatan merajalela. Juga orangnya kaya-kaya namun nyupang. Ya. Nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Lah ini, oh, wajar kalau Allah demikian datangkan azab yang demikian, bisa mengambil pelajaran. Namun ketika kita lalai, yang penting selamat, akhirnya apa? Orang tersebut lalai. Lihat orang-orang yang dahulunya istiqomah terus tidak istiqomah, apa yang terjadi? Iya ya. Mereka memang masya Allah, hartanya banyak namun masya Allah hidupnya kacau balau dan seterusnya. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ya, ada kisah seorang ikhwah. Ini seorang ikhwah. Dia dahulu bekerja di suatu instansi. Masya Allah, gajinya banyak. Namun karena gaji banyak tentunya pengeluarannya pun mengikuti, kan demikian ya, mengikuti. Kepengin taklim enggak bisa-bisa. Akhirnya sudahlah saya berkhidmah ke pondok saja. Di pondok diberikan mukafaah sekedarnya. Karena mukafaah sekedarnya, dia pun akhirnya pengeluaran ia menyeimbangi. Akhirnya sudah ternyata masya Allah barokah dia rasakan. Dengan di pondok bisa belajar, dengan di pondok dia bisa anak-anaknya belajar pula, dengan di pondok ternyata istrinya terus mendapatkan bimbingan. Dan melihat tetangganya sama-sama tidak punya, jadi tidak melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Ya, sudah ternyata tenang. Namun di rumah ngompleks. Yang ngompleks bukan orang ngaji yang isinya di sini nanti. Ya, akhirnya terus tertuntut demikian. Sehingga di sini ketika ghaflah terhadap ayat-ayat kauniyah ataupun ayat Qur'aniyah, ini butuh pembahasan dalil, ya. Wal inbihar bil mu'athayatil hadirah, atau orang tersebut merasa bangga dengan keberhasilan kemajuan yang terkini. Saya sudah bisa mencetak yang namanya generasi yang memiliki pengetahuan teknologi begini dan seterusnya. Bagaimana amalan sunnah? Tidak nampak, ya. Bagaimana mereka ghirahnya terhadap kesyirikan? Acuh tak acuh. Kepada kebid'ahan biasa saja, ya. Kepada kemaksiatan wajar, demikian. Lah ini bagaimana yang seperti ini? Yang penting mereka masya Allah. Coba lihat yang namanya di sini imbihar bil mu'athayatil hadirah. 6. Mereka dengan apa bil hadrul madiyah berupa materi. Lihat bangunan kita masya Allah sudah lux. Bukan itu, ya. Bukan itu. Sehingga apa? Hatta dhannu annaha min maqduril basyari wahdah. Sehingga mereka akhirnya berbangga. Ini semata-mata karena usaha kita dan seterusnya. Akhirnya yang seperti ini menjadikan mereka berpaling dari belajar. Berpaling dari tuntunan agama ini. Yang menyangka, sebagaimana orang awam, istilahnya orang awam. Kok ngapa mas sholat, nyongora sholat besukih, gitu ya. Ini demikian. Kok ngapa mas ngaji? Buktinya dia ngaji coba hidupnya sekarang sengsara. Dulu gini sekarang malah masya Allah banyak hutang dan sebagainya. Gitu ya. Mending kita enggak ngaji sholatnya bisa khusyuk, enggak punya hutang dan sebagainya. Nah, imbihar bil mu'athayatil hadiratil madiyah, merasa bangga demikian. Ya, Nasrullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, ya. Yang berapa? Yang ketiga. Yang terakhir yang keempat. Nah, genap jam 11. Yang keempat adalah asbahal buyut fil ghalib khalian minat taujihis salim. Ini yang menyedihkan. Yang keempat apa itu? Diomongkan enggak ya? Kayaknya berat masalahnya sih. Asbahal bait atau buyut fil ghalib khalian minat taujihi salim. Mayoritas kehidupan di dalam rumah itu kosong dari arahan yang selamat. Ya. Yang penting sudahlah anaknya sehat, bisa mangan, bisa minum, ya. Senang bermain-main, tidak nakal dan seterusnya. Kosong dari arahan yang benar. Kosong dari arahan yang benar. Nah ini. Ditambah lagi ihjam wasailut ta'lim. Ditambah dengan adanya apa namanya? Antusiasnya di sana apa namanya? Wasailut ta'lim, media-media pendidikan wal i'lam dan juga media-media pendidikan dan media masyarakat fil ghalibil alamil islami min adati muhimmat an adati muhimmatiha. Di mayoritas ini apa alam islami ini kebanyakannya yaitu ini apa la taula tuwalli janibaddin ihtimaman katsiran, tidak memperhatikan pendidikan agama secara lebih banyak, ya. Media-media pendidikan, media-media masyarakat baik yang bentuknya televisi, baik yang bentuknya radio, baik yang bentuknya HP dan sebagainya, mayoritasnya ini tidaklah mendukung tentang apa perhatian kepada agama. Bahkan kata beliau, aulayahtamu bihi aslan, bahkan kadang sama sekali tidak ada arahan ke situ. Wa asbahat wasailul i'lamil mar'iyyati wal masmu'ati wal makru'a fil ghalibi adadu tatmir wal inhiraf. Ini. Dan malah justru jadinya itu sebagai adatut tahmir, sebagai alat untuk menghancurkan, merusak dan menyimpangkan anak-anak kita dari pendidikan yang baik. Nah, di sini. Nah, makanya saya katakan berat saya sampaikan, ya. Sebab yang keempat, kadangkala kita sudah berusaha mengarahkan yang baik, pengetahuan sudah ada, namun ternyata al-bait khaliyah minat taujihi salim, di rumah kosong dari arahan yang bagus. Nah, bagaimana bentuknya diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sini kata beliau, walaqad istahana katsirun minal walidaini bihadzal haqq. Saya membacakan, ya. Kata beliau, dan sungguh mayoritas para orang tua telah menyepelekan hak ini, hak mengarahkan anak-anaknya. Fa ba'u auladahum, mereka menyia-nyiakan anak-anaknya. Wa nasuhum kana la ka'anna la mas'uliyata lahum 'alaihim, melupakan mereka seolah tidak punya tanggung jawab yang nanti akan dimintai di akhirat nanti. La yasaluna aina dhahabu, tidak menanyakan kau kemana, bermain kemana, tidak ditanyakan. Sing penting anteng, ya. Daripada ribut mending di depan TV lihat. Nah, ini demikian, tidak ditanya, ya. Wala mata jauh, tidak ditanya kapan pulangnya, jam berapa, tidak diperhatikan. Yang penting orang tua ini demikian, al-muhimlah dipahami, ya, ini demikian. Wala man astiqa'uhum wala wa ashabuhum, tidak ditanya siapa teman-teman dekatnya, siapa teman bermainnya, tidak ditanya. Naam. Wala yuwajjihunahu ila khairin, tidak mengarahkan kepada yang baik. Naam. Wala yanhaunahum an syarrin, ya, dan tidak melarang mereka dari yang jelek. Wa minal ajab, dan yang mengherankan lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahum harisuna kullal hirsi ala amwalihim bihifdhiha wa tamwiyatiha wa sahar ala ma yahsuluha ma annahum yanmu hadzal mal wa yuslihunahu li ghairihim ghaliban. Ini. Assalamualaikum. Yang lebih mengherankan orang ini, kalau dalam urusan dunia, urusan harta, begitu ketolnya, hirsnya, jaganya, perhatiannya, sampai uang hilang 1.000 saja. Kadang anaknya yang masih kecil, 1.000 hilang, marah-marah, ini uminya gimana? Nah, marah-marah, ya, dan seterusnya, padahal cuma 1.000. Kenapa lu? Ini karena titipan orang lain. Titipan orang lain, anak titipan Allah, yang merupakan aset kita lah ini. Nah, sehingga disinilah ini yang kita maksudkan tadi berat menyampaikan. Nah, yaitu kata Syekh Shalih Fauzan, dan ini juga menjadi perhatian yang sangat bagi kita semua. Antum sebagai orang tua yang telah mendahului kami, kami orang tua yang baru, ya, yang baru masih terus meminta kepada Allah pembimbingan dan taufik. Mudah-mudahan hal ini menjadikan wawasan bagi kita. Dan menutup akhir dari ucapan kita, kita nukilkan perkataan beliau di halaman yang ke-26. Maka kata beliau, nah, ini sebagai akhir penutup dan kesimpulannya, sebab nah, mereka menyimpang adalah nah, dikarenakan nah, lakinat tarbiyatal munharifah, pendidikan yang keliru menyimpang. Pertama, wal bi'atil mulhidah, dan lingkungan yang rusak. Humallatani tughayyirani tijahal maulud, itulah yang bisa menyebabkan berpalingnya generasi kita dari konsep yang benar tadi. Naam. Wa min thamma yuqallidul aulada abaihim, dan di sana mayoritasnya anak-anak mengikuti ikut orang tuanya. Ya. Ikut orang tuanya. Maknanya di sini, sehingga kalau begitu kita ya yang bisa memberikan contoh suri toladan yang baik. walaupun kita mampu. Ini demikian. Sehingga mudah-mudahan apa yang kami baca di pagi hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa diselamatkan dari sebab-sebab yang memalingkan dari akidah yang benar dan prinsip hidup yang lurus itu. Nah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang cinta kepada ilmu agama dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf pula atas kelamaan waktunya. Jazakallahu khairan. Afdal. Alhamdulillah.